insya Allah saya melahirkan pada waktu menjelang puasa. Apakah saya nanti membayar hutang puasa? Kata para ulama, pendapat yang rajih, bagi wanita hamil atau yang menyusui, itu cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa. Sebagaimana asar dari Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaitu cukup membayar, misalnya satu hari Anda tidak berpuasa, memberikan satu porsi makanan bagi seorang fakir miskin. Entah setiap hari membayar satu porsi makanan kepada fakir miskin, atau langsung digabungkan 30 hari memberi 30 bungkus atau 30 porsi kepada fakir miskin. Ya. Atau kalau mau yang mentahan, satu mut dari apa? Ya, bahan makanan seperti beras, satu mut ya seperempat sok. Kalau antum bayar zakat fitrah 2,5 itu dibagi 4, itulah ya satu mut setiap hari untuk yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Wallahu a'lam.